waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi. Tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bagi. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi. Tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Dimana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana saja dan kapan saja layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup. Bye.